masuk surga kada bahisab gratis. Kemana mandak akal itu nafsu belaka. Adab dalam nang artinya orang menghamalkan ayat ini babidah hadak najaitumur rasul faqaddimu lana sadaqah alal musi qadara maqdur qadaruh qud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Amal ayat-ayat itu orang yang mengamalkan ayat itu bahjar itu jar mengambil anu ilmu buat tarif apabila kada sampai tarifnya kada kau mengambil ilmu itu di situ daripada bunganya. Coba bandingkan dengan orang yang menonton sepak bola lawan apa tadi tinju aja. Jadi seorang tak sudah pada mengamalkan sedekah harta, orang yang mengamalkan disambati pulang dari. Sudah seorang pada memakai, orang yang memakai disambati pulang tak sambati Quran. Guru mengambil hadiah itu khudz min amwalihim sedekah harta. Ayatnya. Pahamlah, nang mana nyampaikan apabila handap sesuaikan nyawa memberi dengan kesugihan nyawa alal musi'i qadaru wa alal muqdiri qadaru. Lamun handap badapat jangan tangan 10 idana jaitumur rasul faqad dimenina sedekah. Sesuaikan sedekahnya dengan kesugihannya. Anda nang menyampaikan nang kayak itu bah, itu jermarnya memeras kan? Jadi di sini kita tahu sudah bahwa zaman sekarang Al-Qur'an sudah ditinggalkan oleh masyarakat kebanyakannya. Jadi orang yang memakai Qur'an dianggapnya ganjil. Sesuai aku ingat bahari aku belajar tasawuf, guru melajar itu hadaz zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi wal batilu maqbulun ghairu mardubi. Guruku bahari membaca kasidah itu hadaz zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi. Zaman kita ini yang benar itu dimusuhi orang keseluruhannya. Wal batilu nang salah dan sesat maqbulun ghairu mardubi. Tidak ada satupun yang mencegah dan menolaknya. Cocok lawan dia orang banyak. Ayo. Tempat-tempat mungkar dan maksiat, baik tempat riba maupun lacur maupun tempat judi, mana ada orang yang membesminya? Ada jawaban yang mulai timbul sudah. Ngarannya garusikat. Panderanya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Aku hari Senin tadi untung cuci darah boleh. Polisi di hadapan, kada diheraninya polisi kok. Nyut nyut nyut trit. Nyut nyut nyut trit kada diheraninya. Jatuh orang mati kah itu. Inna lillah tulisannya itu baik ya, ngarang garusikat saja. Men 20 motornya kasihan di kan. Berobrol. Isinya hibah. Lawan garu sikat. Bah lamun kita kegatalan lah ambil sikat di garu. Ada diharannya, polisi kan diharannya. Polisi pintar. Di parakinya supir tu abah guru di belakang. Langsung hendak gugur. Motornya berataan lah, bakal pinggiran lah, kubur berataan. Nah, karena hanyar tahu, yang di belakang ini kumandan baru sikat. Garu sikat yang ada di sini, yang jaga, di parkir-parkir. Nah, itu ada garu sikat yang ada jaga di parkir, datang. Kada satu lawan yang di sini. Nang di parkir ini menjaga rahat maiti pakan maiti pakan maling maling sepeda motor datang gak berusikat yang lain dikiranya nang ini anak betuntan pokoknya kena, yang ini bangun mukul pulang kena. Nyomurit cepat, nyomurit dulu, nyomurit dulu juga sama kebalanya. Tapi kena juga belum jagau. Nengarun jagau gara usi kata kada kena. Nengarun bujur-bujur jagau urang kasih sayang dalam kita. Kita hendak macet, baluman lagi kita turun, untung sudah akap urang nama tetap. Jukung kita hendak dibaik-baiki, diangkat, balon lagi masang tapih, masang selawar hendak mengangkat jukung, susah jukungnya urang nama angkat tetap. Kalau selawar urang, itu yang jaga. Kalau masih bercampur seorang, kurang menjaganya. Ini hari ini aku jadi komandan baru sikat. Isok aku kalau banjar pulang cuci darah, hati-hati. Nang innalillah itu bakal pinggir lah. Jangan dihalangi lagi. Menggatar ulun guru bakriya yang melihat motornya itu berbus. Demikian yang 21 motor ini menyesi kemajuan yang ngecek motornya terujuk. Kan di belakangnya merujuk. Ada bataan lagi, besar inya seorang menyikat dirinya. Alhamdulillah selamat saja. Si ikon di antara netepikan, aku mesannya kalau dengan mesannya. Dasar sikat bujur garunya. Pak guruan kalau di mesannya sedang berapa. Tungarannya di dalam tugas. Panderanya itu ada mati orang kematian. Inna lillah wa inna rajunlah. Itu mana hutan banget itu. Mensampak datang inna lillah ada takutan juga. Orang memaksiat itu sadang yang selatan. Inna lillah. Tulisannya siapa yang memberikan informasi ini itu. Isep abah dicucuk tulang, doakanlah mudahan urat-urat yang dicucuk bekas sama yang tadi bisa diulang, jangan sampai terjadi apa kegagalan. Mudah-mudahan isep dicuci, karena hari lalu cuci pulang. Tangan kiri sudah kembali bagaimana asal, sudah, alhamdulillah. Doakan abah, doakan Haji Mailani. Dari jalan Mailani menanda orang macam-macam suara yang sumbang lawan ikan. Ikan itu yang kaya orang jaga gawang tak. Bekepinggi lah yang coba. Jadi ada yang merujuk, terujuk gawang. Yang bincul siapa? Iya. Jangan seorang menghadapinya kok bakal buncumin kena Rasulullah yang dikemukakan. Jadi orang itu menyambati Rasulullah, orang itu menghina Rasulullah, orang menghadapkan Rasulullah memeras. Khudh min amwalihim itu kepada Rasulullah ayatnya. Idza najaitum Rasul kepada sahabat, hendak bertandar jalan Rasul, jangan kada memberi hadiah. Jangan gratis, tidak ada masalah gratis. Quran itu banyak rubatalin lil Quran war Quran yal anak. Kada sedikit orang yang membaca Quran, Quran itu mengutuk dirinya. Inya kada memakai. Orang yang memakai dihina orang. Di rumah sakit sih mulai hari malam ahad jago angkat bawa ke rumah sakit gimana gitu tambah darah ini tak kena darah di sini paru-paru kiri di sini paru-paru kanan di tengah-tengah di atas ini ada darah namun dokter memadakan kanker darah darah itu kan ada butuh nanah butuh nanahnya itu ya akar kita pecah darahnya sudah tinggal lukanya lagi dengan balon. Nah paru-parunya itu sebelah hilang karena ini perokok berat darahnya pecah sudah kesiannya besokan tadi di telepon dilocoi ingat Pinando jak orang bini jako ketawanya mati mau ketawa lambat aja mati lagi Nya biasa ulang anak mati itu ada pinanggu lagi. Abahnya ya. Ada pinanggu lagi. Bini kira pinanggu lagi. Aja ditakut di pinanggu itu tak ulang bini. Tertawa. Ini tertawa dan mati. Lambat aja mati lagi. Kalau Habib Husin barak-barak lain. Kinum banyunda. Bila bila mau meminum. Kada matinya mah. Itu dari masalahnya tadi. Perbedaan antara nafsu lawan akal. Orang ini aja wani mengeluarkan duit 50 juta. Nah hendak masuk surga kada bahisab. Lagu nang beperre-perre aja. Nah, 3 minggu lagi kita masuk surga pulang, bermakanan pulang. Mudah-mudahan ada banyak yang tukang makaninya. Sebulan sekali sebenarnya. Ini kan ada pintaan kada. Baru ada pintaan Allah Ta'ala tahu aja. Allah Ta'ala tahu juga hasbi min su'ali ilmu bi. Biharu. Antabi amillah Ibrahim. Fattabi amillah ta'abikum Ibrahim. Ujar Imam Ghazali, fattishinna satajidhum qariban. Manusia di zaman sekarang kalau kita periksa, semua